الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهنا وليين والآخرين فاطر السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang sampai sudah kepada kitab Adabit Ta'am, bab adab tentang makanan. Sampai kepada bab karahah, dibencinya, tidak disukainya, asyarab, meminum, min famil qirbah, dari mulut qirbah, qirbah semacam tempat air yang terbuat dari kulit, wa nahwiha, dan yang semisalnya, seperti ceret, teko, dan selainnya. Wa bayanun, atau wa bayanin, dan di sini bab tentang penjelasan. Annahu karahatun, bahwasanya yang dimakruhkan di sini adalah tanzih, karahah untuk mensucikan, bukan untuk mengharamkan. La tahrim, bukan pengharaman, akan tapi tanzih, untuk membersihkan mereka kaum muslimin dari akhlak yang rendah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhur syatrul iman. Tuhur itu syatrul iman. Suci adalah bagian daripada keimanan. Tuhur di sini, makna suci di sini secara maknawi dan juga hissi. Suci secara maknawi dan suci secara panca indera. Suci pada badannya dengan wudu. Maka itu yang dikatakan at-tuhur syatrul iman. Tuhur, suci itu bagian daripada keimanan. Berarti seorang yang menjaga wudu bagian daripada iman. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian mereka para ulama, la yuhafadzul wudu illa al-mu'min. Tidaklah ada seorang dia menjaga wudu melainkan dia adalah seorang yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membersihkan secara badani. Kemudian bersih secara ma'nawi, itu hatinya. Dia bersihkan dari kesyirikan. Dia bersihkan dari kebid'ahan dan akhlak-akhlak yang rendahan. Itulah yang dikatakan suci pada qalb, bersih pada hatinya. Maka al-tuhur syatrul iman masuk padanya wudu dan juga dari akhlak-akhlak rendahan dia sucikan dirinya dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu suci. Oleh karena mereka orang-orang yang ketika didakwahi oleh Saleh atau Luth alaihi salam, ketika diajak kepada takwa, maka jawaban mereka adalah kalian adalah orang-orang yang sok suci. Karena mereka tahu bahwasanya suci itu adalah menghilangkan seseorang dari akhlak yang rendah. Mengeluarkan seseorang dari akhlak yang rendah menuju akhlak yang mulia. Itulah suci. Suci ucapannya, suci perbuatannya. Manakala Lut mengatakan, wa lutan izhala liqawmihi. Dan ingatlah manakala Lut berkata kepada kaumnya, atatuna fahishata wa antum tubsirun. Apakah kalian datangi fahishah, bentuk kekejian yang paling rendahan. Wantum tubsirun, dalam keadaan kalian tubsir, kalian tahu. Melakukan hubungan sejenis adalah perkara yang sangat menjijikkan. Kalian tahu itu. Tubsirun, kalian mengerti bahwa diri kalian sendiri pun tidak menyukai pada asal. Keluar daripada batasan syariat. Apa jawaban mereka? Setelah Lut AS memberikan nasihat kepada mereka, ta'tuna rijala syahwata min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian mendatangi lelaki? Kalian salurkan syahwat kalian kepada lelaki, tidak kepada wanita. Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian adalah kaum yang bodoh. Fama kana jawab qaumihi ila an qalu. Tidaklah jawaban kaumnya, kaum Sadum, mereka menjawab seruan Lut AS, akhriju ala Lutim min qaryatikum. Keluarkan Lut dan juga keluarganya dari kampung-kampung kalian. Perhatikan. Seorang yang hendak berdakwah di jalan Allah harus siap. Seorang yang mengucapkan kalimat hak harus siap. Siap dimusuhi, bahkan siap diusir. Resiko. Oleh karena Abu Dzar radhiyallahu ta'ala mendapatkan mandat dari Nabi, kulil haq wa in kana murran. Ucapkan yang hak, meskipun pahit rasanya. Lihat Lut alaihissalam mengajak kaumnya agar beribadah kepada Allah. Tapi jawabannya, akhriju 'ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Keluarkan Lut dan juga keluarganya dari kampung-kampung kalian, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Ucapan mereka, mereka tahu membersihkan akhlak dari akhlak-akhlak rendahan itu adalah kesucian. Qala Nawawi rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, naha, Rasulullah telah melarang. Naha Rasulullah alaihi wasallam anil anikhtinaf al-asqiyah. Dari ikhtinaf al-asqiyah. Al-asqiyah semacam tempat-tempat minum. Yani apakah ikhtinaf? Ikhtinaf yaitu antuk saro afwahuha. Ada satu kantung yang terbuat dari kulit tempat minum. Ada corongnya. Kemudian corongnya dipatah. Kemudian wayushrabu minha, atau wayushraba minha. Kemudian kamu minum dari tempat corong tersebut. Ini yang tidak diperbolehkan. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Mereka zaman terdahulu ketika mereka safar, ketika mereka membawa perbekalan berupa minuman, maka biasanya mereka meletakkan minuman tersebut di kantong-kantong yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Kemudian, kalau mereka mau minum, biasanya dirobek, digigit, atau dipotong bagian ujung kantong tersebut yang berbentuk seperti mulut ceret. Setelah itu, diminum langsung dari tempat tersebut. Dan biasanya mereka ketika mengambil air di sungai, di danau, di mata air, langsung ambil. Kemudian langsung diikat. Kemudian nanti kalau mau diminum, dirobek bagian kantong tersebut. Ini kebiasaan mereka zaman terdahulu. Dan Nabi SAW mengajarkan akhlak yang baik. Di antaranya, kalau mau minum, jangan langsung ditenggak dari tempatnya, dari ceretnya. Dan nanti ini akan disebutkan. Qala rahimahullah wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridai. Qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah telah melarang. Ayyushraba min fi siqai awil qirbah. Nabi telah melarang kepada kita untuk meminum langsung dari siqa, seperti teko, awil qirbah, atau tempat minuman. Langsung tanpa ada gelasnya. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Adapun illah diantaranya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena kadang disebutkan ada seorang ketika mereka mengambil air di tempat naam, sungai, kali, atau danau, oase di tengah padang pasir, ketika mereka mengambil air dengan kantong-kantong kulit mereka, tempat-tempat minum mereka, kemudian mereka ikat. Kemudian ketika mereka gunting, mereka potong, mereka gigit, kemudian langsung diminum tenggat dengan ceretnya langsung dari tempat minumnya, maka yang keluar ternyata ular. Maka berapa bahaya? Bahaya sekali. Apabila ular tersebut langsung kena mulut. Ini diantara hikmahnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Agar tidak terjadi padanya gangguan-gangguan. Jangan langsung minum dari tekoknya. Agar Nabi masukkan ke dalam gelas. Demikian. Akan tapi pada lain kesempatan mereka para ulama mengatakan ada beberapa qirbah yang diperkenankan langsung minum dari tempatnya sebagaimana hadis yang akan kita baca. Apalagi pada zaman kita tempat-tempat yang sudah dijamin kebersihannya. Langsung daripada botol misalnya aqua, langsung dari tempatnya tanpa menggunakan gelas, itu perkara yang jaiz. Qala rahimallahu wa an Ummi Tsabit namanya Kabsyah. Dari Ummu Tsabit yang bernama Kabsyah binti Tsabit. Putranya Tsabit. Ukhti Hassan ibn Tsabit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anha. Semoga Allah meridai Hassan bin Tsabit, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah meridai Ummu Tsabit. Kashbah bintu Tsabit radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ke rumah saya. Biasa. Rasulullah berziarah ke rumah para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum. Dan dari sini pun menunjukkan kepada kita hendaknya dijaga yang namanya persaudaraan. Menjaga saudaranya dari gangguan-gangguan. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW melarang. Melarang langsung minum dari mulut teko. Langsung dari mulut kantong tempat minum. Karena dikhawatirkan mungkin ada kotoran-kotoran yang langsung mengenai dirinya. Dan cacat-cacat yang lain atau ilah-ilah yang lainnya. Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk rumah saya. Fa syariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Kemudian beliau ketika di rumah saya melihat bahwasanya beliau meminum dari mulut qirbah, dari mulut minuman. Qirbah kantong kulit yang fungsinya untuk menaruh air. Mu'allaqah yang digantung di dapur. Qa'iman dalam keadaan beliau qa'im, beliau berdiri. Minum sambil berdiri. Fakumtu, kemudian aku pun berdiri. Ila fiha, kepada minuman tersebut. Fakata'atuhu, maka bekas minuman Rasulullah. Ada ceret, tempat minum, yang posisinya bergantung. Rasulullah mengambil ceret tersebut, kemudian minum. Dalam keadaan beliau berdiri. Mereka para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini bukan dalil bahwasanya boleh minum berdiri. Akan tetapi kalau ada hajat baru dikatakan boleh baginya minum dalam keadaan berdiri dan nanti akan masuk lagi. Karena di sini tempatnya dalam keadaan tergantung. Minuman tersebut tempatnya dalam keadaan tergantung. Sementara zaman terdahulu tidak semua seorang memiliki fasilitas. Seperti gelas, seperti zaman kita atau piring. Zaman terdahulu piring-piring mereka terbuat dari kayu. Gelas-gelas mereka pun terbuat dari kayu. Lain halnya dengan sekarang. Dengan sangat mudah kita menggunakan cawan-cawan, gelas-gelas, cangkir-cangkir. Adapun terdahulu digantung. Digantung di dapur sebagai tempat air. Maka Rasulullah langsung meminumnya. Dalam keadaan beliau tidak duduk. Karena keadaan demikian. Menggantung. Maka langsung diminum dalam keadaan berdiri. Adapun yang diperuat oleh Ummu Thabit Kabsyah binti Thabit Fakumtu. Maka ketika tempat tersebut, tempat minum yang baru saja diminum oleh Rasul, dikembalikan gantungannya. Fakumtu ila fiha. Maka aku hampiri kirbah tersebut. Fakata'tuhu. Kemudian aku gunting. Aku potong. Bekas Rasulullah dipotong. Diambil. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadits hasan sahih. Dan disahihkan oleh para ulama. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa innama qata'tuha atau qata'atha, adapun alasan kenapa beliau Ummu Thabit radhiyallahu ta'ala anha qata'atha, memotongnya, alasannya litahfadha mawdi'a fani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga bekas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas mulut Rasul alaihi salatu wassalam, wa tatabarrak bihi, untuk mengambil berkah. Berkah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ludah beliau, usapan tangan beliau, sarung beliau, pakaian beliau, keringat beliau, rambut beliau, semua yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam membawa berkah. Seperti perbuatan Ummu Sulaim yang mengambil rambutnya Rasulullah SAW kemudian ditaruh di tempat celak yang terbuat dari perak. Disimpan di situ. Kalau ada orang sakit, maka dicelupkan air tersebut dengan rambutnya Rasulullah, kemudian bismillah. Sembuh penyakit, biidnillah. Berkah dengan menggunakan bekas-bekas Rasulullah SAW. Demikian pula ludahnya Rasulullah, sebagaimana hadis Sa'ad bin Sa'ad al-Sa'idi Imarah al-Bukhari wa Muslim tentang Khaybar. Wallahi la'utiyanna rayata rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasulah. Sungguh, demi Allah, aku akan benar-benar berikan bendera kepemimpinan kepada seorang lelaki yang laki-laki tersebut cinta Allah dan cinta Rasul, dan juga Allah, juga Rasulnya pun cinta kepada lelaki tersebut. Yaftahullahu ala yadaihi, yang Allah akan memenangkan peperangan dengan sebab lelaki tersebut. Maka para sahabat, siapa nih kira-kira nih? Maju semua. Mereka fadaukohum laylatahum, akhirnya mereka bergadang, ngobrol panjang lebar. sambil menanti ayyuhum yu'taha, siapakah di antara mereka yang akan mendapatkan bendera kepemimpinan tersebut. Ini dalil bahwasanya mereka para sahabat adalah orang-orang yang hirs, semangat terhadap ilmu. Dan sebagian para ulama mengambil faedah bahwasanya hukum asal bincang-bincang ba'dal isya adalah karahah, makruh, sebagaimana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, karena akan terluput banyak kebaikan, di antaranya kesiangan salat malam, atau sekalipun dia salat subuh tapi dalam keadaan dirinya tidak puasa dengan rasa kantuknya karena telat tidurnya. Ini di antara ilat-ilat. Akan tapi dikecualikan yaitu bagi mereka orang-orang yang membahas ilmu dan juga perbincangan antara suami dengan istri. Akan tapi para penuntut ilmu hendaknya yang mereka bicarakan adalah perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirahnya. Jangan sibukkan diri-diri dengan perkara-perkara yang tidak akan mendatangkan manfaat untuk jin, hujan juga untuk agama atau untuk dunianya. Seperti panjang lebar yang dibicarakan adalah syahwatul batn wa ma tahta. Apa artinya? Syahwat perut dan apa yang ada di bawahnya. Penuntut ilmu, aib kata Syekh Utsaimin, kalau ngobrolin akhwat. Gimana? Mau tadut gak? La ilaha illallah. Ini aib. Kalau mau tadut, tadut aja, gak usah banyak ngomong. Silakan. Ini aib bagi mereka, para penuntut ilmu, yang diperbincangkan tentang perkisahan masalah perut dan juga apa yang ada di bawahnya. Bicarakan tentang masalah ilmu, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk dunia dan juga akhirat, masalah pendidikan anak bagaimana, anak kita bagaimana perkembangannya. Ini perkara-perkara yang baik. Nah, jangan usil tentang masalah tetangga. Wah, tetangga kita punya mesin cuci, tetangga kita punya mobil baru, tetangga kita punya ini. Padahal suami gak kerja, istri gak kerja. Kok bisa ya dapat harta seperti itu? Jangan-jangan ternak tuyul. La ilaha illallah. Su'udhan kepada tetangganya. Hati-hati. Hada khutuwati syaitan. Ini langkah-langkah syaitan. Hati-hati. Adapun mereka sibuk dengan ilmu. Ini mereka para sahabat. Falama asbahu manakala waktu sudah subuh. Maka qadau ala Rasulillah alaihi salatu wassalam, mereka langsung bersegera mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abu Bakar menampilkan dadanya. Umar demikian. Bahkan beliau mengatakan, tidak pernah aku mencintai hubur riyasah illa yauma idzin. Tidak pernah aku mencintai kepemimpinan kecuali hari itu saja. Ingin menjadi komandan, ingin menjadi pembawa bendera Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi bukan keinginan maliyah, bukan keinginan syakhsiyah, nafsiyah, bukan keinginan individu atau jiwa. Jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi orang besar, bukan. Tapi ingin mendapatkan kalimat, yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Orang ini cinta Allah dan Rasul, dan yang paling besar, Allah dan Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Maka mereka berlomba-lomba, saya ingin mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulullah. Itu yang paling harus kita perhatikan. Kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Rasul ketika hidup ya. Kecintaan dari Allah. Kalau kita ngaku kami cinta kepada Allah, itu perkara yang lumrah. Perkara yang wajar. Orang-orang soleh pun demikian. Banyak manusia yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus. Perkara yang sangat mulia. Mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang paling besar dan paling penting adalah bagaimana cara agar Allah cinta kepada diri kita. Tentunya dengan takwa. Itulah mereka, para sahabat. Ternyata setelah berkumpul yang dicari siapa? Aina Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Kemudian dikatakan, faqila huwa yashtaki aynai. Wa ya Rasulullah, Ali itu sakit kedua matanya. Fa'ursilu bih. Diutuslah orang kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'utiya bih. Kemudian didatangkan, ini dia Ali wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Fabasaka aynai. Maka diludahi kedua mata Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wada'alahu. Kemudian mendoakan kebaikan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fabara'a. Maka sembuh seketika. Ka'an lam yakun lahu wajah. Seolah-olah enggak pernah merasakan rasa sakit. Lihat. Berkahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ludahnya, usapan tangannya. Akan tapi jangan coba-coba, jangan macam-macam. Antum sakit mata ya, sini tak ludah itu. Hilang hitamnya nanti. Buta. La ilaha illallah. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau adalah seorang yang berberkah. Adapun berkah yang dicari di sini adalah watatabarak bihi, mencari berkah dengan bekas-bekas Rasul, ini khusus milik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya, Sadatul Aulia, tuannya para wali, siapa? Abu Bakar, As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Ternyata tidak ada para sahabat satu pun. Tidak ada di antara mereka ketika Abu Bakar meludah, enggak ada yang ambil. Ketika Abu Bakar meninggal, enggak ada yang ambil rambutnya, enggak ada yang ambil pakaian, tidak ada. Karena mereka tahu seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya berkah itu hanya milik tubuhnya Rasul alaihi salatu wasalam. Sesoleh apapun tidak ada berkah pada dirinya. Kalau mau cari berkahnya orang soleh bukan dengan peninggalan badannya, tapi peninggalan dakwahnya. Lihat petuah-petuahnya diabalkan, nasihat-nasihat baiknya, contoh-contoh tauladan yang telah dicontohkan oleh imam bulan, oleh syekh bulan. Ikuti itu, cari berkah. Bukan dengan mendatangi kuburannya, meminta doa kepadanya, bukan. Tapi dengan mengikuti petuahnya, itu taqwallah. Mencari berkah dengan kitabullah. Karena Al-Quranul Karim adalah mubarakun. Wanzalna ilaikal kitaba mubarakun. Dan kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad SAW, kitab. Bagaimana sifat kitab tersebut? Mubarakun. Liyadabbaru ayatih. Itu berkah. Al-Quran adalah berkah, kitab yang membawa berkah. Liyadabbaru ayatih. Agar mereka manusia mentadaburi isi kandungan Al-Quranul Karim. Sudah kita merenungi isi kandungan Al-Quran. Sudah baca kita Al-Quranul Karim hari ini. Sudah mempelajari satu juz, dua juz, surat-surat pendek, minim. Maka sepatutnya bagi kita untuk semangat kepada kitabullah. Kembali kepada kitabullah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Tasin tilka ayatul Quran wa kitabil mubin huda wa bushra lil mu'minin. Tasin, kami turunkan. Itulah Al-Qur'anul Karim, bacaan, kitab yang sangat terang, huda, petunjuk, wa bushra, dan juga kabar gembira lil mu'minin, bagi mereka orang-orang mukmin. Dan juga firman-Nya, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim, apakah belum cukup kepada mereka manusia kami turunkan Al-Qur'an kepada mereka, kepada engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, yang kemudian dibacakan di tengah-tengah mereka. Inna fi dzalika la rahmatu wa dzikra liqaumi yu'minun. Sungguh dalam Al-Qur'an Allah yang mensifati, bukan saya, bukan Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, tapi Rabbul 'Arsy Azim, yang memiliki arsy yang mulia, Rabbus samawati wal ardh, yang memiliki langit-langit dan bumi penciptanya, dia yang memuji Al-Qur'an. Inna fi dzalika la rahmah, sungguh di dalam Al-Qur'an terdapat rahmah wa dzikr dan peringatan, pelajaran. Liqaumi yu'minun, bagi mereka orang-orang yang mukmin. Maka baca Al-Qur'an, kembali kepada Al-Qur'an, renungi makna-maknanya, pelajari apa yang mudah. Kalau ada kajian tafsir, masyaallah, belajar. Pelajari Al-Quranul Karim. Satu juz, dua juz, tiga juz. Masya Allah, kebaikan. Khairun kathir. Kebaikan yang sangat banyak. Karena Allah mengatakan, Inna hadzal Quran yahdi billati hiya aqwam. Yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihan anna lahum ajran kathira. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul membimbing suatu kaum. Dan mengajak mereka untuk mengamalkan dengan amalan-amalan yang saleh. Dan bagi mereka orang-orang mukmin, mereka mendapatkan ajran kathiran. Pahala yang sangat besar dengan sebab Al-Quran Al-Karim. Tatabarraka bih wa taqunahu an ibtidan, dan sebagai bentuk penjagaan dari pelecehan. Masya Allah. Ini bukan sunnah Nabi. Ini kita berbicara bukan tentang sunnah, tariqah, manhajnya Nabi, bukan. Tapi cuma bekas minum. Lihat bagaimana ta'zimus sunnah. Pengagungan terhadap sunnah seorang sahabiat. Ummu Thabit Kabsyah binti Thabit radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan apa yang dia lakukan. Dipotong bekas bibir Rasulullah SAW. Selain untuk mencari berkah bekas mulutnya Rasul. Tapi menjaga bekas peninggalan Rasul SAW. Ini bekas mulut saja. Lantas bagaimana dengan sunnahnya? Tentu mereka lebih mengagungkannya. Maka tanamkan ya ikhwan, tanamkan kecintaan kepada sunnah, kepada diri antum terlebih utama, juga kepada istri. Tanamkan juga kepada putra dan putri agar cinta kepada Rasul. Mendahului ucapan Allah dan Rasul. Pada setiap ucapan dan perbuatan, dididik sejak dini. Wa hadzal hadits mahmulun ala bayanil jawaz. Maka kata beliau, pendapat Imam Nawawi, hadis ini dibawa pemahamannya kepada bayanil jawaz. Akan keterangan, akan kebolehannya minum berdiri. Wal hadithani sabiqani, atau bukan minum berdiri, boleh minum langsung dengan mulut kirbah. Wal hadithani sabiqani, adapun hadis yang telah berlalu, yang kedua tadi, hadis yang melarang langsung minum dari mulut teko, li bayanil afdal, cuma sekedar menjelaskan akan keutamaan. Walakmal, dan juga kesempurnaan. Wallahu a'lam, dan ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut yaitu bolehnya seorang minum dari teko langsung dari corong mulut tempat minuman indal hajah. Kalau dibutuhkan, cari gelas enggak ada, cuma ada ini, ya sudah bismillah. Enggak ada lagi. Tapi alhamdulillah di rumah kita banyak sekali. Banyak air atau banyak cangkir, banyak gelas, kecil, besar. Walhamdulillah. Dapat dengan mudah kita langsung minum dengan cangkir. Adapun mereka para sahabat, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Seperti Salman Al-Farisi. Diriwayatkan bahwasanya isi rumahnya tidak ada kecuali baju perang. Bas'om. Piring satu, cangkir satu. Subhanallah. Kita, satu lemari. Subhanallah. Ahlul Jannah, mereka, subhanallah, tidak tertipu dengan dunia, ya ikhwan. Himmah mereka adalah darul akhirah. Sebagaimana Abu Rib'i Firash radhiyallahu ta'ala anhu, beliau suka memberikan bantuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul butuh hajat, mau buang air besar, karena mereka terdahulu tidak pernah punya WC di dalam rumah, tapi di luar. Maka ketika mau buang hajat di luar, dibawakan air. Ketika Rasul mau mandi, dibawakan air. Ketika Rasul mau wudu, dibawakan air. Maka Rasul adalah orang yang cinta membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, fakafi'uh. Maka balas yang setimpal dengan. Fa'ilam tajid ma tukafi'uh fadu'ulah. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa membalasnya, maka doakan kebaikan untuk dirinya. Jazakallahu khairan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sal, mintalah, tu'ti, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta." Ternyata sahabat yang mulia ini dengan sangat mudah, padahal Rasul sudah menjadi amir, sudah menjadi penguasa di Madinah ketika itu, sudah menguasai berbagai macam negeri. Bisa saja dikatakan seorang bujang, tinggal dia mengatakan, ya Rasulullah, syahwat sudah sampai kepada kepala, ubun-ubun ya Rasul, saya pengen nikah, tapi gak punya modal. Bisa saja ya Rasul minta harta, minta tanah, minta kerjaan. Ahlus Sufah. Ini orang Ahlus Sufah. Orang miskin. Ahlus Sufah itu orang yang tinggal di Saqaf, ujung luar Masjid Nabawi. Orang-orang miskin, kadang pakai satu lembar, dipakai satu saja. Subhanallah. Ahlus Sufah. Sekitar 80 manusia. Radiyallahu ta'ala anhum. Ketika ditawari, Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam, sal, mintalah. Kamu akan diberi. Bisa minta harta, bisa minta pakaian, bisa minta modal, bisa minta tanah, atau bisa minta diberikan berbagai macam fasilitas daripada keduniaan. Tapi ya subhanallah, radiyallahu ta'ala anhum, beliau mengatakan, as'aluka murafataka fil jannah. Saya meminta kepada anda, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar aku dekat kedudukannya dengan dirimu nanti di surga. Masya Allah. Minta al-jannah. Ini himmah mereka. Tujuan mereka bukan popularitas. Bukan keduniaan. Bukan harta. Bukan mobil. Bukan istri. Bukan. Tapi darul akhirah. Negeri akhirah. Janji yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. As'aluka murafataka fil jannah. Aku minta kepada anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga saya bisa minta doa agar dekat dengan engkau nanti di jannah. Aghaira dhalik, Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam memastikan. Apakah ada kebutuhan selain itu? Huwa dhak. Masya Allah, lantang sekali. Dengan penuh percaya diri. Huwa dhak. Cuma itu. Masya Allah. Bisa saja. Ya Allah, Rasul, saya sering kelaparan. Saya sering kedinginan. Enggak punya rumah, tinggal di pojokan masjid. Enggak punya istri, syahwat sudah tumbuh. Tapi subhanallah, yang dipinta darul karamatih. Negeri kemuliaan itu al-jannah. Maka Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam ketika memastikan apakah ada permintaan yang selain itu, ternyata sahabat yang mulia ini mengatakan tidak ada. Huwa dzak, cuma itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan fa'inni, maka kalau begitu bantu saya. Tolong saya bi kasrati sujud, agar kamu banyak-banyak sujud. Masyaallah. Ini tipsnya. Ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak-banyak sujud. Agar derajatnya semakin tinggi, semakin tinggi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaka la tasjud sajdatan, karena tidaklah kamu satu kali saja sujud ila rafi'alak darajah, kecuali akan diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam al-jannah darajat, banyak sekali derajat-derajatnya dan tidak ada yang bisa mendapatkan derajat ini kecuali ahlul ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat mereka orang-orang mukmin, masyaallah, diangkat derajatnya. Walladziina utul ilma darajat, akan tapi dan juga orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat mengalahkan orang-orang mukmin. Karena yang meninggikan, yang menentukan derajat adalah ketika seorang hamba memiliki ilmu dan ilmu tersebut berbuah dengan amalan yang saleh. Dan faedah kata Syekh Shalih Fauzan, karena ayat tersebut tidak berhenti sampai situ, karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Apa kata beliau? Hafizahullah. Seorang yang punya ilmu harus memiliki sifat muraqabah. Kenapa muraqabah? Karena ayatnya ditutup dengan wallahu khabirun. Allah Maha teliti bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka hati-hati. Seorang yang punya ilmu, hati-hati. Harus tanamkan muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat namanya. Mau mengucapkan, hati-hati. Allah khabir. Dia Maha teliti. Mau melakukan tindakan, hati-hati. Allah khabir. Dan hendaknya dipancangkan di hadapan kedua matanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengamalkan amalan yang sekecil biji sawi pun berupa kebaikan, ya roh, di hari kiamat kelihatan. Dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Dan siapa yang mengamalkan dengan amalan meskipun sebesar biji sawi berupa syarra, kejelekan, ya roh, dia akan melihatnya. Perhatikan, barakallahu fikum, kata As-Sa'di rahimallah. Yang kecil saja dihadapkan sama Allah. Yang kecil sebesar biji sawi saja, antum akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih besar tentu kalian akan melihatnya. Maka hendaknya takwa Allah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berlomba-lomba agar sampai kepada derajat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Beribadahlah kamu kepada Allah sebagaimana engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam takun tarah, kalau kamu enggak sanggup sampai kepada derajat itu, fa innahu yarak, ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa taala yarak, melihat dirimu, mengetahui keadaan dirimu. Khabir, dia Maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Qala rahimallah, kita masuk bab yang baru. Bab karahah, dibencinya. An-nafakh, meniup fi syarab, pada minuman. Qala Nawawi rahimahullah an Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Biasakan ya, kita belajar memperkenalkan nama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Semoga semoga Allah meridhai beliau. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Anin nafsi meniup. Ini niup-niup nafak. Nafak itu meniup seperti demikian. Tidak tiup kencang, tapi seperti meludah. Itu nafak. Kecil tiupannya. Lantas bagaimana dengan yang besar? Yang kecil dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang anin nafhi fi syarab, dari meniup fi syarab di dalam minuman. Faqala rajulun, maka ada seorang lelaki berkata, al-qadha araha fil ina. Ya Rasulullah, aku melihat ada kotoran. Qadha, kotoran seperti kotoran mata atau kotoran-kotoran yang kecil seperti itu modelnya. Aku melihatnya ada kotoran fil ina, di air tersebut, di cangkir, di gelas. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahriqha, alirkan saja, buang. Kalau ada cangkir, air segelas, ada kotoran atasnya, buang sedikit saja. Jangan ditiup. Qala, orang ini mengatakan, inni la arwa min nafsin wahidin, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang enggak bisa minum langsung satu kali napas. Saya enggak bisa seperti itu. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'abinil qadah idzan anfik. Kalau begitu, alirkan qadah, kalau begitu dari mulutmu, alirkan saja. Rawi Tirmizi, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, wa qala hadits hasan. Dikatakan hadis hasan sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, larangan untuk meniup air minum. Karena di dalamnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bisa terjadi banyak sekali kemudaratan. Bisa jadi orang tersebut mengidap penyakit yang dengan sebab tiupan tersebut akan menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakit tersebut. Atau orang yang melihatnya, dia mendapati satu cangkir, kemudian cangkir tersebut bergilir. Ketika dia melihat ada seorang meniup, atau dengan hidungnya di dalam gelas misalnya, dia tiupkan, sementara dia menunggu giliran, maka temannya akan merasa jijik dengan sebab perbuatan seperti itu. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan faedah, yaitu menjaga perasaan seorang muslim dengan menghilangkan gangguan pada diri-diri mereka. Ini termasuk afdalul a'mal, sebaik-baik amalan, yaitu menenteramkan, menyenangkan jiwa seorang muslim. Qala rahimallah Ali bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhum, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, ayyutanaffas fil ina, bernapas di dalam gelas. Biasanya anak kecil kalau minum ngos-ngosan habis lari keluar semua. Berembun gelas. Au yunfakhu fi, atau meniup di dalamnya dengan hidung, dengan mulut. Tidak boleh. Dan dengan hidung itu lebih menjijikkan lagi daripada mulut. Rawi Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan dikatakan hasan sahih. Wa huwa kama qal, dan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Imam Tirmizi, yaitu hadis yang sahih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, sebagai mereka para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, mereka para ulama membolehkan kalau air tersebut panas ditiup. Demikian. Akan tapi yang tepat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ini dibawa kepada zahirnya. Nabi dikatakan naha, melarang, maka jelas larangan, apakah dia dalam keadaan dingin atau dalam keadaan panas. Dan walhamdulillah kalau panas kita memiliki alat, apakah dengan kipas atau dituangkan dari gelas ke gelas yang lain, atau diletakkan di piring, di cawan yang lebih lebar sehingga air lebih dingin, maka tetap tidak diperkenankan untuk meminumnya. Ini pendapat yang terkuat, kata beliau rahimahullah. Wallahu alam bissawab. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, bab bayan jawaz asyurub qa'iman, bab tentang penjelasan akan bolehnya seorang meminum dalam keadaan qa'im, dalam keadaan berdiri. Wa bayanin, dan juga penjelasan, annal akmal wal afdal asyirk qa'idan. Dan penjelasan bahwasanya yang lebih sempurna lagi dan lebih utamanya lagi adalah meminum, jangan berdiri, tapi qa'idan, dalam keadaan dia duduk, jangan dalam keadaan berdiri. Ini lebih sempurna, lebih afdal, lebih utama. Fihi haditsun kabsyah as-sadiq, buktinya kata Syekh apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, di antara bukti dalil yaitu di dalamnya terdapat hadis tentang kabsyah as-sadiq, yaitu Ummu Tsabit, kabsyah bin Tsabit radhiyallahu ta'ala anha, yang telah berlalu penyebutannya. Ketika Rasul mendapati minuman dalam keadaan bergantung, maka Rasul langsung minum dalam keadaan berdiri. Ini kata beliau rahimahullah. Hadis selanjutnya, wa 'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, saqaitun nabi sallallahu alaihi wasallam min zamzam, aku menyuguhkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam air dari air zamzam, zamzam sungguh. Fa syariba, maka beliau pun meminum zam-zam yang saya berikan, wa huwa qa'im, dalam keadaan nabi berdiri, minum sambil berdiri. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya minum dalam keadaan berdiri adalah perkara yang jaiz lid darurah, kalau ada hajat. Karena seorang yang minum zam-zam itu enggak seperti kita minum di rumah, akan tapi berdesakan. Jemaah haji di sini minum zam-zam dalam keadaan banyak jemaah haji, apakah bisa duduk dulu? Kemungkinan akan rumit, sulit, karena ziham, karena desak-desakan manusia. Maka jais. Kalau ada hajat, minum dalam keadaan berdiri sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Kemudian pelajaran bisa kita ambil, hendaknya apa? Para bapak, para ibu, atau orang tua singkatnya, mereka tanamkan hubbul khair li nafsih, cinta kepada kebaikan untuk dirinya sendiri, pada dirinya sendiri, dan juga ditanamkan kepada anak-anaknya. Lihat Abdullah bin Abbas masih kecil, gulam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Abdullah bin Abbas belum baligh radhiyallahu ta'ala, masih gulam. Akan tapi lihat bagaimana apa yang beliau perbuat sejak dini, sejak kecil sudah mau memberikan air kepada Rasul. Dalam artian sedekah. Sebagaimana jemaah-jemaah, teman-teman kita kalau bercerita di haji sana, nah mereka mendapati bahwasanya ada satu keluarga ketika mendapati jemaah haji, maka ada bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga anak-anak yang diajak untuk menawarkan minum zam-zam kepada para jemaah. Zam-zam ya akhi, zam-zam ya akhi. Sejak dini diajarkan untuk sedekah. Sejak dini ditanamkan untuk cinta kepada kebaikan untuk saudaranya. Apakah itu bentuknya sedekah? Yang kecil apakah berupa minuman atau berupa harta atau pakaian dan selainnya, dilatih. Oleh karena manakala antum mendapati entah itu seorang pengemis mengetuk rumah antum, nah bukakan pintu tersebut dan latih putra dan putri antumlah yang memberikan uang tersebut, bukan antum. Dilatih anak untuk cinta sedekah. Dilatih anak untuk mencintai orang lemah. Dilatih sang anak untuk mengimani hari akhirah. Hari akhir bahwasanya ini akan mendapatkan jaza, wahai bulan, wahai anakku, nanti Allah akan membalasmu akan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada si bulan, fakir, miskin. Berikan kepada si bulan. Anak semangat. Dan ini akan tertanam ketika anak tersebut sudah menjadi besar. Orang tua saya masya Allah dulu demikian-demikian. Kita tidak mengharapkan pujian sang anak. Akan tapi kita yang ingin, kita ingin ingat apa inginkan adalah anak tersebut terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai usia mereka dewasa. Dan anak kalau sudah dididik dengan pendidikan Islami, maka yang akan merasakan kembali orang tuanya. Mana kalau orang tua sudah sepuh, sudah tua, sudah tidak sanggup berjalan, tidak sanggup lagi masuk kamar mandi kecuali harus dipapah, maka disitulah letak pendidikan Islam. Dia akan merasakan rahmat anak tersebut dengan sebab dididiknya anak tersebut dengan pendidikan agama. Kalau pengamen, gimana? Gimana kalau pengamen? Bu gitar, bu viola, bu harmonika, nyanyi di depan rumah. Apa boleh dikasih? Wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan antum ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam hal dosa dan juga dalam hal permusuhan. Kalau naik mobil gimana? Antum rental mobil, malam-malam jam 10, lampu merah. Pengamen, wah. Ini syaitan di suratil ins. Antingnya luar biasa, pakaiannya la ilaha illallah, mulutnya bau narkoba misalnya. Atau anak-anakan. Sementara mobil rental, antum gak ngasih uang 1000, lecet mobil. Ini Jakarta kayak gitu ya. Gak dikasih, diludahin mobilnya. Atau spionnya dipatahin. Atau digaruk. Sementara mobil orang, antum rental. Antum ngasih 1000, mudaratnya kecil. Antum gak kasih, digariskan mobil antum, wah lumayan 500.000 keluar. Bagaimana solusinya? Gimana? Kasih aja. Wah selamatlah 1000 daripada lecet. Jadi pakai siasat ya ikhwan. Kalau dia adalah orang muslim, muslim dia, ajak ngaji saja. Antum bisa ngaji kuliah ilal kafirun? Bisa, ayo baca ngaji. Ngaji, kasih uang 100. Atau kasih uang 1000. Lantas, gak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.